Baik, kali ini tembang yang kedua saya persembahkan spesial buat semuanya yang masih setia semuanya bareng Yo Palapa. Yang di kiri, coba kita sama-sama lagi. Terima kasih. Mbak Anisa Rahman. Nggih, Mas Bram. Tadi saya kan sudah bilang. Kalau di sini ini tempatnya uang, duit, pohon iya. Uang. Sampai saya percaya Mbak. Begitu saja. Saya sudah percaya banyak banget. Uang. Terima kasih. Ini yang nyawer ini pengusaha muda. Oke, terima kasih banyak. Thank you, terima kasih ya. Ya, matur nuwun. Om Bang, boleh dibantu. Makasih. Aduh, sampai susah ya. Wow.